Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf Masjid Umar Ibnu Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar, para peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, juga di Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Suara Kolbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, dan pemirsa Ahsan TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa. Kemarin sudah diterangkan tentang beberapa nas atau hadis tentang dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya diazab baik di alam kubur ataupun di dalam neraka. Kita masuk kepada pembahasan fasal yang baru. Naqdu ahlil igfirar. Naqad itu artinya kontan. Jadi balasan kontan bagi orang-orang yang tertipu. Balasan di dunia. Balasannya keuntungan dunia yang lebih mereka prioritaskan daripada akhirat. Manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu dengan dunia dan sifat segeranya dunia. Artinya keuntungan di dunia ini kontan, terasa langsung. Orang itu adalah orang yang paling tertipu dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, lebih meridhai dunia daripada akhirat. Sampai-sampai mereka berkata ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Kata mereka dunia ini kontan sedangkan akhirat nasi'ah, tertunda. Pernah dengar riba nasi'ah? Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nasiah itu pembayaran ribanya tertunda nanti. Pinjam 1 juta, nanti pas bayar terakhir jadi 1.200.000. Kelebihannya, pembayaran dari kelebihannya ditunda nanti. Disebut apa? Riba nasiah. Kalau riba fadl, ribanya dari kelebihan. Jual apa, kita punya cincin mau ditukar, cincin tadinya umpamanya 5 gram ditukar ke 10 gram, tukar tambah. Kalau uang, kalau juga apa namanya yang sejenis dengan uang termasuk emas dan yang sejenisnya, itu masuk riba fadl, tukar tambah. Atau nah sekarang marak kan, mau lebaran ada penukaran uang dengan uang receh, 100 ribu ditukar menjadi berapa? 90 ribu gitu ya, asal receh untuk dibagi-bagi. Itu riba fadl. Ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia ini kontan. Sedangkan akhirat nanti sesuatu yang tertunda. dan yang kontan lebih bermanfaat daripada yang tertunda nanti. Ada yang berkata begitu. Maka yang lebih mengutamakan dunia. Ada lagi yang berkata, dzarratun manqudah wala durratun maudah. Kata mereka, kami lebih menginginkan gandum yang kontan yang segera, bukan mutiara yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu kan bukan sekarang, berarti kan nanti-nanti. Sebagian lagi berkata, ladzatul dunya mutayaqqinah wa ladzatul akhirah masykukun fiha wa la ada'ul yaqin lisyak. Kelezatan dunia ini real, nyata, yakin sekarang. Sedangkan kelezatan akhirat masih diragukan. Dan aku tidak mungkin meninggalkan yang yakin sekedar untuk sesuatu yang ragu. Tidak mungkin meninggalkan kelezatan dunia yang real, nyata, yang diyakini sekarang hanya untuk kenikmatan akhirat yang diragukan. Ini lebih parah ya, berarti tersirat meragukan akhirat. Semuanya itu kata mu'alif, wa hadza min adzami talbisi syaitan wa taswilihi. Semua ini merupakan sebesar-besar jebakan iblis dan bujukannya. Jebakan setan, godaan setan dan bujukan, bujuk rayu setan. Padahal binatang-binatang saja lebih berakal, lebih mikir daripada orang tadi. Karena binatang bila dia takut terhadap sesuatu yang madharat, dia tidak akan mendatanginya walaupun dipaksa. Sok umpamanya ada jurang atau ada sumur, kambing sok dibawa digusur ke untuk terjun ke jurang itu. Dia akan merod. Merod itu apa ya? Digusur tapi bertahan, tidak mau ke sana, ya enggak? Seperti itu. Binatang kalau tahu itu madharat, bahaya, dia tidak akan mau mendatanginya walaupun dipaksa. Tapi orang tadi, wa haula yuqdimu ahadum ala ghadabihi, orang itu sengaja datang kepada sesuatu yang membinasakannya. Dia tahu bahwa kalau lalai dari akhirat, dia akan binasa di akhirat. Orang tadi yang mengatakan kelezatan dunia itu yakin, real, nyata, sedangkan kelezatan akhirat sesuatu yang diragukan. Atau dia bilang lebih baik biji gandum yang bisa dinikmati sekarang daripada mutiara yang dijanjikan. Atau dengan mengatakan kelezatan dunia ini kontan sekarang sedangkan kelezatan akhirat tertunda. Kalau orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dia akan berjumpa kelak dengan Allah, beriman bahwa semua perilakunya dibalas, orang ini serugi-rugi manusia. Sudah tahu akhirat ada, sudah tahu akan berjumpa dengan Allah, tapi dia lebih mengejar dunia daripada akhirat, orang ini sangat rugi. Tapi kenapa? Li'annahu aqdam ala ilmin, karena dia melakukan ini berdasarkan ilmu. Dia mengutamakan dunia meninggalkan akhirat berdasarkan ilmu. Tahu ilmunya bahwa akhirat itu pasti ada, pasti didatangi. Tapi dia sengaja lalaikan, orang ini rugi. Tapi kalau ini, orang ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada adanya akhirat, kerugiannya lebih besar. Karena kalau tidak beriman kepada akhirat, kafir dia. Walaupun iman ibadah kepada Allah, tapi tidak percaya ada akhirat, kafir dia. Tapi kalau orang yang tadi yakin akhirat ada, tapi dia lebih mengemukakan, menomorsatukan dunia dia tidak kafir, dia ahli maksiat. Ada lagi, adapun perkataan an-naqdu khairun minan nasi'ah, yang kontan itu lebih baik daripada yang tertunda. Kita jawab orang itu, iya betul, yang kontan lebih baik daripada yang tertunda. Kalau nilai yang kontan dengan yang tertunda itu sama, nilainya sama, iya lebih baik yang segera. Baso nih, mending sekarang, mending besok. Ya mending sekarang, asal dua-duanya baso, sekarang baso, besok baso. Nih dikasih uang 20 ribu, mending sekarang, mending nanti minggu depan. Ya mending sekarang, kalau sekarang 20 ribu, nanti juga 20 ribu. Kalau nilainya sama, iya. Tapi kalau yang tertunda itu jauh lebih bernilai daripada yang kontan, orang yang berakal lebih memilih nanti. So, mending sekarang 20 ribu, mending nanti minggu depan 1 juta. Mending mana? Ya mending nanti minggu depan 1 juta, ya. Kalau memang nilainya jauh berbeda. Nah, berdasarkan hal itu, bagaimana mungkin dunia yang dari awal sampai akhir hanya sekejap, dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan, tipuan dan yang sejenisnya, bagaimana itu bisa dinomorsatukan dibanding akhirat yang tidak ada satupun keburukan di dalamnya? Coba lihat umpama dalam Musnad Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi. Dari hadis Mustawrid bin Syaddad, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam, falyanzur bima yarji." Tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali ibarat salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Setelah dicelupkan ke lautan, diangkat lagi. Perhatikan air yang menetes kembali dari jari. Air yang menetes dari jari itulah dunia, air samudra yang luas itulah akhirat. Sebanding enggak dunia dengan akhirat? Sama sekali tidak. Coba mending sekarang dikasih air setetes atau besok tapi selautan. Ya mending besok selautan atuh ya. Kalau nilai antara yang kontan dengan yang tertunda itu jauh berbeda, ya mending yang tertunda daripada yang kontan. Ada seorang sahabat namanya Hudair, ketemu Nabi SAW. Ditanya, ya Hudair ma tu'amuk? Hudair, apa sih makananmu tadi? Dia bilang, al-laham wal-laban. Yang aku makan adalah susu dengan daging. Berarti ini orang kaya. Terus thumma yasiru ila madza? Terus yang kamu makan itu berubah jadi apa? Tapi orang ini yang ditanya cerdas. Dia menjawab thumma yasiru idza ma qad alimta. Dia berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Tidak vulgar ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apa yang keluar dari tubuhmu setelah makan, demi Allah, dunia beserta isinya tak ubahnya seperti apa yang keluar dari tubuhmu setelah kamu makan. Sehina itu dunia. Terus Nabi dan para sahabatnya suatu saat berjalan, ada tuh anak kambing yang sudah mati jadi bangkai dan telinganya, daun telinganya rawing, rumpung. Rawing itu naonnya. Sudah putus gitu. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijiwing. Dijiwing teket. Diapa? Diangkat, digiwir-giwir. Lalu beliau bertanya, "Ada enggak di antara kamu yang membeli bangkai anak kambing ini seharga 2 dirham?" Kata para sahabat, tidak, wallahi tidak ada. Satu dirham deh, tidak mau, gratis deh, enggak mau juga. Ya Rasulullah, in kana hayyan fahuwa la yanfa. Kalau dia hidup, dia tidak bermanfaat karena sudah rawing, sudah cacat. Apalagi dia mati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu min hada indallahi alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina menurut pandangan Allah dibanding anak bangkai anak kambing ini menurut kalian. Jadi anak bangkai anak kambing itu sama sekali tidak dilirik oleh para sahabat sekalipun diberikan gratis. Untuk apa dimakan? Gak bisa, cuma nambah kerjaan harus menguburkan. Gak ada yang tertarik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia menurut pandangan Allah lebih hina daripada anak bangkai anak kambing ini menurut kalian. Karena dunia itu hina dan tidak berharga, Allah tidak merasa sayang eman-eman telebar memberikan dunia ini kepada orang kafir. Ada orang kafir yang diberi dunia, banyak yang kaya raya, yang berpangkat, Allah berikan karena memang tidak ada harganya dunia ini menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Itulah dunia, itu dari segi nilai kontens. Isi dunia dengan isi akhirat, aduh, tidak bisa dibandingkan. Belum dari segi waktu, kemarin saya sudah gambarkan, waktu hidup kita di dunia ini menurut kita lama, tapi amat sebentar dibanding kehidupan setelahnya. Anggaplah dengan bonus, dengan diskon, dengan THR, 100 tahun hidup kita di dunia, ya. Nah, setelah itu mati masuk ke alam barzakh atau alam kubur sampai kiamat. Entah berapa ribu tahun. Kehidupan dunia dibanding kehidupan alam kubur, aduh, enggak ada apa-apanya. 100 tahun dibanding puluhan ribu atau ratusan ribu tahun atau bahkan mungkin jutaan tahun, kita enggak tahu, yang jelas sampai kiamat. Kalau begitu 100 tahun di dunia dibanding di alam kubur lama apa sebentar? Sebentar bingit. Sudah sebentarnya lama sambil merem pakai bingit lagi. Menunjukkan amat sangat sebentar sekali dibanding alam kubur. Setelah terjadi kiamat, kehidupan di alam kubur berakhir, masuklah kita ke alam yang lebih dahsyat, alam akhirat. Nah, di sana mah selamanya. Terminal akhir dari kehidupan kita, kalau enggak surga ya neraka terus selama-lamanya tanpa akhir. Kehidupan yang hakiki di sana. Kehidupan yang tidak diakhiri kematian. Kehidupan yang kalau di surga tidak dicampur oleh sedetik pun penderitaan, dan kalau di neraka tidak dibarengi dengan sedetik pun kesenangan. Terus abadi, selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Itulah nilai akhirat dibanding dunia dari segi waktu. Ternyata waktu hidup di dunia amat sangat sebentar. Makanya Nabi SAW menggambarkan dunia ibarat seseorang yang sedang melakukan perjalanan lalu capek, kelelahan, melihat ada sebatang pohon yang rindang, lalu apa? Berteduh dulu di sana sampai rasa lelahnya hilang, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Nah, masa ketika kita bertemu, itulah gambaran kehidupan dunia. Jadi amat sangat super singkat. Maka kata muallif, fa itharu hadzal naqd ala hadzal nasiyah min a'dhamil ghabn wa aqbahil jahl. Faida kana hadza nismatu dunya bimajmu'iha ila al-akhirah, fama miqdaru amril insan bin nisbah ila al-akhirah. Mendahulukan yang kontan daripada yang tertunda dengan perbandingan yang tadi itu, saya tidak dewasa itu wasa naonnya. Enggak tega menyebutkannya. Adamul Ghoban itu sebesar-besar idiot dan seburuk-buruk kebodohan. Karena lebih memilih yang sangat singkat dengan mengabaikan yang abadi, ya. Bila dunia beserta isinya seperti itu dibanding akhirat, taubahnya bagaikan setitik air dibanding samudra yang luas. Terus coba lihat ukuran umur atau lamanya umur manusia di dunia banding akhirat. Di dunia mah sementara dan semua orang meyakini dunia pasti akan ditinggalkan. Akhirat pasti didatangi dan tak ada jangka waktu tertentu kehidupan di sana. Tak berbatas, abadi selama-lamanya. Fa ayyuma aula bil aqal, manakah yang lebih layak untuk disebut sikap orang yang berakal? Apakah sikap yang berakal itu sikap yang lebih mendahulukan yang segera dalam masa yang pendek di dunia, tapi dia terhalang memperoleh kebaikan yang abadi di akhirat? Atau sebaliknya, meninggalkan sesuatu yang kecil, yang hina, yang pasti segera terputus untuk meraih sesuatu yang tidak bisa dihargakan saking mahalnya, yang tidak ada batas akhir dari masanya dan tidak bisa dibayangkan keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Keindahan surga sedahsyat apapun bayangan kita tentang surga, realitas surga yang sebenarnya jauh lebih indah, lebih enak, lebih nikmat dari apa yang kita hayalkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh surga yang keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan oleh hati manusia. Kita menghayalkan surga seindah apapun, realita yang sebenarnya surga itu jauh lebih indah dari hayalan kita, dari bayangan kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan, disamarkan bagi mereka di surga sebagai balasan atas amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan, baik kualitas dari kenikmatannya maupun bentuk dari kesenangannya. Dan yang jelas tak ada masa akhir bagi kehidupan kita di surga nanti. Jadi teramat sangat mahal. Surga gak bisa dibeli dan diraih dengan apapun termasuk oleh amal kita. Nabi SAW kan menyatakan seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat. Apakah engkau juga ya Rasul? Tidak. Walaupun amal Nabi sehebat apapun, itu tidak layak dibalas dengan surga. Tapi karena rahmat Allah, orang masuk surga. Kasih sayang Allah saja itu. Karena hebatnya kenikmatan surga, tak layak dijadikan balasan untuk amal sehebat apapun. Amal kita mah ya, amal kita dipakai membayar nikmat yang Allah berikan di dunia ini saja sudah enggak layak. Sudah enggak sebanding. Andai nikmat Allah harus dibayar dengan ibadah kita enggak akan mampu membayar seluruh nikmat ini. Apalagi surga. Jadi kalau seseorang beramal baik, bertauhid, beribadah, beramal soleh, lalu masuk surga, itu surga bukan balasan bagi amalnya. Tapi dia masuk surga karena kasih sayang Allah aja, rahmat Allah saja. Taubahnya seperti begini, sering saya jelaskan. Saya kaya raya. Amin gitu. Umpamanya punya uang miliaran dolar lagi di bank. Mahat bisa langsung jadi besok. Saya kan baik orangnya. Ada tetangga ya yang mau saya kasih uang. Tapi tidak begitu saja. Saya panggil, sini tolong sapukan teras saya, teras rumah saya. Ukurannya 2x1 udah sempitnya. Terus disapu. Sejam selesai enggak? Enggak akan sejam, semenit oge enggaknya. Set saja disapu, sudah. Saya kasih nih 10 miliar. Apakah 10 miliar itu menjadi upah bagi nyapu yang hanya semenit? Gak layaknya. Pasti orang-orang ngomong, ah itu mah bukan upah, bukan honor, bukan buruh, atau pasti itu mah karena kedermawanan dan kasih sayang si pemberi aja kepada orang itu. Apa? Pakai wadah? Modal, wadal, oh engke diwadalkan gitu, sudon itu. Jadi setelah itu malamnya mati gitu, syirik kata mata, enggak. Ya sama kasih sayang saja kepada orang tersebut, dan enggak layak cuma nyapu 2x1 semenit juga. Beres, gak sampai terengah-engah, gak sampai keringetan, gak sampai tiba beregek dan tiba perekat, tapi buruhnya sampai 10 miliar. Semua orang mengatakan itu bukan upah itu, tapi karena kasih sayang dan kedermawanan si pemberi kepada yang diberi. Nah, ibadah kita belum tentu sekualitas dengan nyapu semenit tadi, dan balasan surga jauh lebih mahal daripada uang 10 miliar tadi. Berdasarkan hal itulah, maka kenikmatan surga itu tidak akan bisa terbeli, teraih dengan apapun, hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah akhirat, itulah surga. Makanya orang yang mengabaikan surga sekedar untuk mengejar dunia terus, orang itu orang yang tidak berakal. Ini bantahan pertama bagi ucapan yang menyatakan bahwa yang kontan lebih baik daripada yang tertunda. Ucapan itu benar kalau yang kontan dengan yang tertunda itu nilainya sama, sebanding, seimbang, iya. Tapi kalau tidak sebanding seperti dunia dan akhirat, yang tertunda jauh lebih baik daripada yang kontan. Kedua, wa amma qaulul akhar la atruku mutayaqqinan limashkuki fihi. Omongan yang kedua, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang diyakini, yang real, yang nyata, yang dirasakan, hanya untuk meraih sesuatu yang diragukan. Yang dimaksud yang real nyata yang diyakini teh dunia, yang diragukan akhirat. Kita jawab, fayuqalulah. Pertama, imma antakuna ala syakkin min wa'dillah wa wa'idihi wa sidqi rusuluhi au takunu ala yaqinin min dhalik. Ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu ngomong benar-benar meragukan janji Allah, meragukan ancaman Allah, meragukan kebenaran dakwah para rasulnya. Itu kemungkinan pertama, ragu kepada akhirat, ragu kepada ajaran Islam. Au takuna ala yaqinin min dzalik, atau dia ngomong begitu padahal yakin terhadap adanya akhirat. Ngomong begitu tuh sekedar ungkapan spontan yang enggak difikir dulu gitu. Fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa dharrah ajilah munqati'ah faniyah an qurbin li amrin mutayaqqin la syakka fihi wa la inqita'alah. Kalau engkau ngomong begitu sambil yakin bahwa akhirat ada, akhirat jauh lebih baik, ya. Kenapa berani memilih gandum, satu biji gandum yang segera, yang akan terputus habis musnah dalam waktu yang segera, ya? Kenapa engkau memilih tersebut dengan meninggalkan sesuatu yang sudah engkau yakini yaitu akhirat, tidak ada keraguan, tidak ada masa putusnya dari kehidupan akhirat ini? Itu sikap yang keliru, yang bodoh. Itu yang pertama. Kedua, wa in kunta ala syakkin. Kalau engkau mengatakan itu karena memang ragu terhadap adanya akhirat. Akhirat itu benar ada apa tidak, ya? Adakah yang muslim tapi masih meragukan akhirat? Mungkin ada. Berdasarkan hal itulah maka dijawab, faraji ayati rabbi tabaraka wa ta'ala ad-dalati ala wujudihi wa qudrati wa masyiati wa wahdiyanati wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi anillah wa tajarrad wa qum lillah nadhiran wa munadhiran hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi ar-rusul shalawatullahi alaihim anillah fahuwal haqq alladzi la syakka fihi wa anna khaliq hadzal 'alam wa rabbas samawati wal 'ard yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Kalau engkau ragu terhadap akhirat, coba telaah ulang ayat-ayat Allah yang menunjukkan keberadaannya, yang menunjukkan eksistensinya. Allah itu ada, Allah itu eksis, yang menunjukkan kekuasaannya, kehendaknya, keesaannya, dan kebenaran Rasulnya yang mereka kabarkan tentang Allah. Coba telaah ulang baik ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat qauliyah. Ayat kauniyah yang terdapat di mana? Di alam. Ayat qauliyah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pernah sering saya jelaskan, mengingkari adanya Allah hanya karena Allah tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera, adalah pemikiran yang paling tidak rasional, sikap yang paling tidak logis, yang paling tidak realistis. Karena akal siapapun, akal manapun harus meyakini bahwa sesuatu ada karena ada yang mengadakannya, ya. Pernah kan di zaman para ulama zaman dahulu seperti zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebagian ulama menyatakan ini kisah tentang Imam Abu Hanifah. Itu berdebat dengan orang-orang ateis, ahlu ra'yu yang ateis. Mereka itu para nelayan. Ditantang debat, hayu, di mana? Di pantai. Semua orang datang. Orang ateis semua satu hujahnya. Buktikan Allah itu ada. Gitu saja kan? Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, jangan dikatakan ada. Hanya itu hujahnya. Pas pada hari H, jam yang sudah ditentukan, para ateis sudah ngumpul, para penonton sudah ngumpul. Ulama ini datang terlambat. Sudah pada waktunya belum datang. Kata mereka, pasti gak mau datang. Pasti takut. Karena hujahnya akan terpatahkan. Gak bisa membuktikan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Setelah agak terlambat, dia datang. Ditanya kemana aja? Dia bilang, saya melihat kejadian yang aneh. Gimana anehnya? Ada pohon, ya. Mereka menebang dirinya sendiri, memotong-motong tubuhnya sendiri. Kemudian mereka membentuk perahu sendiri. Kemudian memuati barang-barang sendiri. Kemudian perahu itu berlayar ke lautan menuju tempat yang dituju tanpa nakoda. Dan sampai ke tempat yang dituju tanpa tersesat, tanpa ada halangan. Kalian percaya? Enggak, mustahil, itu enggak rasional, enggak logis, enggak masuk akal, enggak realistis. Mana ada perahu berlayar sendiri tanpa nakoda menuju tujuan yang ditetapkan tanpa tersesat. Kadang-kadang dengan nakoda aja tersesat. Kadang-kadang dengan nakoda aja harus melawan gelombang gitu ya. Bagaimana mungkin dia memuati barang-barang sendirian tanpa ada yang melakukannya? Tidak percaya. Gitu tuh, udah beres. Kalau perahu yang kecil saja mustahil dia bisa bikin dirinya sendiri. Dia mustahil bisa berjalan sendiri tanpa ada yang mengemudikannya. Mustahil bisa memuati barang-barangnya sendirian. Ini baru barang kecil loh, perahu. Apalagi dengan alam jagat raya. Kalau kalian gak percaya perahu ada dengan sendirinya, dan itu sikap yang tidak realistis, sikap yang tidak rasional, tidak logis, apalagi yang tidak mempercayai pencipta alam jagat raya dan pengaturnya. Lebih tidak rasional, lebih tidak realistis, lebih tidak logis lagi, lebih tidak masuk akal lagi. Kalian sudah jawab tadi, kalian gak percaya, gak logis kalau ada perahu membuat dirinya sendiri, memuati barang-barang sendiri, dan berjalan sendiri di tengah gelombang dan selamat sampai tujuan. Pasti mustahil. Kalian gak percaya, gak masuk akal. Itu baru perahu kecil. Bagaimana dengan alam jagat raya? Beres sudah. Jadi tidak mempercayai adanya Allah Azza wa Jalla adalah sikap yang sangat tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Itu ayat-ayat Allah yang apa namanya, yang kauniyah. Apalagi ayat-ayat yang qauliyah. Coba telaah ulang, pikirkan ulang. Ya, ayat-ayat Allah yang menunjukkan keberadaan Allah, yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwa Allah berkehendak, Allah Esa, para rasulnya memberikan kabar yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian coba bermunadharah, berdiskusi, bertukar pikiran sampai jelas bagi kalian bahwa apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah adalah benar yang tidak diragukan lagi. Bahwa pencipta alam ini, Rabb penguasa langit dan bumi, adalah maha tinggi, maha suci, yang apalagi disucikan, wajib dibersihkan dari segala yang bisa mengotorinya, yang bertolak belakang dengan ajaran para nabi dan para rasul. Nuh. Itu pertama. Coba telah. Kedua, waman nasabahu ila ghairi dzalik. Siapa yang menisbatkan semua ayat-ayat Allah kepada selain Allah? Alam jagat raya ini bukan bikinan Allah. Alam yang jagat raya ini tidak diatur oleh Allah. Itu berarti kamu sudah mencela Allah dan mendustakannya, mengingkari kerububiahannya, mengingkari kerajaannya. Karena apa? Kalau orang meyakini alam jagat raya ini tidak diatur oleh Allah, lalu siapa itu yang mengatur? Alam ini mengatur dirinya sendiri, umpamanya ya. Karena kalau tidak diatur mustahil. Bayangkan baru beberapa, satu jenis benda saja, planet-planet, bintang, matahari, bulan, dan planet yang konon jumlahnya miliaran atau triliunan. itu beredar pada orbitnya secara pas dari di garis edarnya tanpa melenceng. Kecepatan bergeraknya sekian, jarak dia dengan planet lain juga sekian diperhitungkan, dan itu berjalan selama kata mereka sendiri kan jutaan tahun usia alam jagat raya ini ya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, sedikit melenceng dari orbit bisa bertubrukan satu sama lain. Sedikit bergeser dari posisi itu bisa berpengaruh kepada planet lain, karena antara satu planet dengan planet lain konon ada gaya tarik menarik, gaya tolak menolak begitu ya. Coba bumi dengan matahari, entah berapa juta tahun sudah berputar dengan kecepatan dan jarak yang pas. Jarak matahari bumi pas setara sejak diciptakan sampai sekarang. Sedikit saja mendekat bumi dengan matahari, terbakarlah seluruh kehidupan di bumi. Ya enggak? Panas. Sedikit saja bergerak menjauh, bekulah seluruh kehidupan di bumi. Ya. Sekarang kenapa di kutub utara atau kutub selatan membeku? Bukan sekarang. Pasti itu bergiliran, ya. Kenapa membeku? Karena tidak terkena sinar matahari, suhunya turun, kemudian seluruh cairan di sana membeku. Di kutub. Makanya orang-orang kutub punya kulkas apa tidak? Punya tidak? Harus punya. Kalau enggak ada kulkas, semua membeku itu. Ya, baru cur bikin kopi loh jadi es, enggak bisa diminum gitu ya. Untuk menghindari proses pembekuan tersebut katanya. Nah, seperti itu. Apalagi bergeser menjauh sudah. Semua kita membeku, darah kita juga bisa membeku atau mati semuanya. Itu berlangsung selama kata mereka jutaan tahun. Kalau tidak ada yang ngatur, mustahil. Kalau alam ini mengatur dirinya sendiri, berarti mereka meyakini alam yang mereka bilang benda mati memiliki kemampuan mengatur. Itu sudah bisa dipertuhankan kalau yang begitu itu ya. Maka yang mengatur alam bukan mereka sendiri, tapi pencipta dari alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mana tuh gak kelihatan. Kalau Allah yang suhebat itu, pencipta alam jagat raya yang dahsyat ini, bisa terlihat oleh kita, lemah dia. Kalau bisa terlihat di alam dunia ini, lemahlah dia. Makanya salah satu kehebatan kemahakuasaan Allah, tidak mungkin Allah ini terlihat di dunia. Karena antara Allah dengan kita ada hijab berupa apa? Cahaya. Seandainya tirai cahaya disingkap sedikit saja, terbakarlah seluruh alam dunia, alam jagat raya ini hancur lebur. Itu di dunia loh. Adapun di akhirat, ya orang-orang mukmin di surga bisa enggak melihat Allah? Bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, pada hari itu di akhirat di surga ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya karena mereka bisa melihat kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya yang di surga. Adapun di neraka tidak. Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini tentang orang kafir di neraka. Enggak, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu dari Rabb mereka benar-benar terhalang. Mereka ahli neraka tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan, seandainya kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat wajah Allah, ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Dan itulah senikmat-nikmat kenikmatan yang ada di surga, bisa melihat wajah Allah yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan, ya. Jangankan melihat wajah Allah yang super indah yang tidak ada bandingannya dengan keindahan di dunia ini itu. Kita melihat wajah laki atau perempuan yang indah. Kalau laki-laki ganteng, kasep, kalau wanita gelis, betah enggak melihatnya? Betah. Coba lihat tuh. Nabi Yusuf ketika lewat di hadapan para perempuan yang sedang memegang apa? Pisau dan buah, lagi ngupas buah. Lewat Nabi Yusuf. Allah hok atau hok cai. Sambil matanya tetap ngicip-ngicip, mengedip segitu aja lebar, sayang gitu ya, walaupun sedetik, sambil tetap ngupas. Yang terkupas apa? Tangannya, tapi pedihnya tangan dengan pisau yang tajam enggak terasa tertutup oleh kepuasan memandang seorang Yusuf yang gantengnya tak ketulungan. Ini rahasia perempuan tuh gitu kalau lihat yang ganteng. Contohnya tak itu tuh. Loh. Tapi sering dituduhkan lah laki tuh kalau lihat wanita matanya liar gitu ya. Padahal contoh yang nyata mereka. Setelah Yusuf berlaru, baru pada menjerit tuh. Itu keindahan makhluknya yang tak seberapa. Membuat orang itu terkesima, tersihir gitu ya. Lupa daratan, lautan, dan udara. Seperti itu ya. Kisah terpesonanya wanita oleh laki-laki sampai begitu ada ya. Tapi kisah terpesonanya laki-laki oleh wanita dalam Al-Quran sampai gitu-gitu amat tidak ada ya. Tidak ada. Nah, itu keindahan orang. Dulu ya, dulu Al-Furqan itu di Al-Furqan Jalan Jurang Bandung dibangun oleh seseorang syekh. Gantengnya luar biasa. Ganteng luar biasa. Di Jakarta ke Bandung, saya antar ke hotel. Apa, nginep dulu nyari hotel sebelum mencari lokasi. Tidak ada seorang pun laki atau perempuan yang berpapasan kecuali natap muter gitu. Si resepsionisnya juga setelah itu nanya-nanya, Pak itu siapa? Pangeran bukan? Gantengnya luar biasa. Jadi jangankan wanita, laki aja betah ketika beliau memberikan materi di daurah. Itu ada daya tarik melihatnya. Gantengnya luar biasa. Apalagi perempuan. Sampai semuanya tidak berkedip ya. Itu baru di dunia. Dan itu bukan Nabi Yusuf. Yang kemudian beliau memberikan dana untuk membangun. Jadilah Masjid Al-Furqan yang sekarang. Tahun berapa lupa lah, sekitar tahun 19 sekian ya. 19 sekian. Jadi melihat wajah Allah adalah keindahan terindah, kenikmatan ternikmat di surga nanti ya. Nah, jadi coba perhatikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayatnya, seluruh ayat yang kauniyah dan juga kauliyah menunjukkan keberadaan Allah, menunjukkan benarnya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menisbatkan seluruhnya itu kepada selain Allah berarti sudah mencela Allah. Sudah mendustakannya, mengingkari kerububiahannya, mengingkari kerajaannya. Sebab mustahil ya. Bagi orang-orang yang memiliki fitrah yang selamat, bahwa raja dari alam ini lemah, jahil, tidak mengetahui apapun, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintahkan, tidak melarang, tidak memberi pahala, tidak menyiksa, tidak memuliakan orang tertentu atau menghinakan orang tertentu, tidak mengutus rasulnya ke seluruh penjuru kerajaannya, tidak peduli terhadap keadaan rakyatnya, tapi dibiarkan begitu saja, mustahil. Kalau umpamanya ada orang yang meyakini bahwa alam jagat raya cipta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang menciptakannya tidak menyuruh kita untuk beribadah kepada ini, sesuatu yang tidak masuk akal. Sudah ciptakan, rek culjen, kata orang Sunda mah culjen deh, ditinggalkan begitu saja, ya. Tidak mengatur alam ini. Alam ini ngatur dirinya sendiri saja, tidak diatur oleh penciptanya. Allah itu lemah, Allah tidak berbicara, Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di bawah alam ciptaannya, enggak tahu, enggak diatur dan seterusnya, maka itu mustahil. Terus mustahil juga Allah tidak mengutus utusannya ke rakyat yang dipimpin, yang hidup di alam dunia untuk memberi petunjuk. Tidak peduli terhadap apapun yang dilakukan oleh hambanya, itu mustahil. Wa hadza yaqdau fi mulki ahadi mulukil bashar wa la yaliqu bi fa kaifa yajuz nisbatul malikil haq al mubin ilai. Kalau ada raja di dunia ya, pemimpin sebuah negara, cuek kepada rakyatnya, tidak membangun infrastruktur, tidak mengatur kehidupan rakyatnya dan seterusnya, maka itu sebuah celaan. Umpamanya presiden atau raja sudah berbuat banyak untuk rakyatnya, tapi rakyatnya bilang, ini enggak ada karyanya sama sekali, enggak ada ini, diem saja kalian, kamu hanya senang-senang kerjanya, tidur, makan dan seterusnya. Itu celaan bukan? Celaan. Ya. Yeah. Apakah orang yang ngomong begitu bisa dipidana? Iya, karena menghina kepala negara. Ada pasalnya? Ada pasalnya, ya. Kecuali yang menghina ini punya power tertentu di atas kekuasaan presiden, bisa selamat itu. Ada yang menghina presiden yang jelas pasalnya tapi selamat gak dihukum? Ada, berarti itu gak berkutik presidennya itu, ya. Tapi kalau presiden itu berbuat banyak, maksimal yang dia bisa, tapi tetap mengatakan enggak ada apa-apanya di mana gitu, itu penghinaan. Allah telah menciptakan, telah mengatur semuanya secara sempurna, lalu dikatakan enggak, apa yang terjadi besok gimana kita sekarang. Allah enggak mentakdirkan apa-apa. Itu penghinaan. Ya. Kalau manusia yang menjadi penguasa di suatu negeri mustahil tidak berbuat apa-apa, mustahil tidak ngatur, mustahil tidak ada larangan dan perintah, maka apalagi bagi Allah Azza wa Jalla. Apabila manusia memperhatikan keadaan dirinya sendiri sejak mulai awal penciptaan sampai menjadi sempurna. Kita kan mempelajari dalam ilmu biologi, dalam ilmu kedokteran lebih diperdalam lagi. Bagaimana proses kejadian manusia? Sejak mulai nutfah, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah lagi menjadi makhluk yang kemudian lebih berbentuk dan seterusnya selama 9 bulan, sempurna saatnya keluar lalu keluar. Ya, siapa yang memperhatikan proses kejadian manusia, memperhatikannya dari fase ke fase, perubahan dari setiap fase ke fase yang lainnya, dan itu tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang memprosesnya. Siapa yang memprosesnya? Para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah si ibu memproses perkembangan janin oleh dirinya sendiri? Tidak. Setelah nutfah, bahasa kitanya mungkin sigot ya, setelah sel telur dengan sel sperma bertemu, menempel di dinding rahim, terus berproses. Siapa yang proses? Apakah si ibu? Diam ya, jangan ngajak ngeproses. Saya sedang memproses nih, dari mulai nutfah menjadi segumpal darah. Selama 3 bulan jangan diganggu. Tapa. Apa begitu? Tidak. Si ibu aktivitas seperti biasa, makan, tidur, tertawa, berjalan, dan seterusnya. Ini berproses. Apakah dengan sendirinya? Tidak. Diproses oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Nanti kita akan dapatkan dalil-dalil dari ayat, dari hadis. Ketika kita menelaah sebuah kitab tentang, kita beri judul Mengembara ke Alam Para Malaikat yang Mulia. Kita akan bahas kitab tersebut pada daurah sekitar 5 tahun yang akan datang. Masih lama, karena ini juga belum selesai ya. Itu menarik sekali. Bagaimana peran hubungan malaikat dengan alam dan dengan manusia ya. Kita kan menganggap kita bergerak, kita yang menggerakkan, gini kan? Itu semua digerakkan oleh malaikat loh. Kita punya kehendak, menggerakkan tangan, tiba-tiba bergerak. Yang menggerakkan sudah bukan kita. Siapa? Malaikat yang menggerakkan. Mobil, kita hanya cekek-cekek, gitu ya. Truk, gas, maju. Kita menganggap yang membuat ini maju, mesin dan seterusnya ya. Padahal itu semuanya malaikat yang memproses. Ya. Dan ada nas tentang hal itu, ayat dan hadis. Nanti kita jelaskan pada waktunya. Nah, jadi proses penciptaan manusia, perubahan dari fase ke fase, itu diproses oleh Allah melalui tangan-tangan malaikat yang diberi tugas dan kemampuan untuk itu. Allah tidak begitu saja membiarkan. Setelah beres manusia ini lahir ke alam dunia mencapai akil balig, mustahil Allah tidak memberi perintah, tidak memberi larangan, tidak mengenalkan hak-hak Allah atas dirinya, tidak memberi pahala atas amalnya, dan tidak memberikan azab atas dosa-dosa yang dilakukannya. Siapa yang memperhatikan perkara ini dengan sebenar-benarnya perhatian, dia akan memperoleh dalil tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Allah menyatakan, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim." Kata Allah, aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan apa-apa yang tidak kalian lihat, bahwa ini Quran betul-betul ucapan seorang Rasul yang amat mulia. Dalam surah Az-Zariyat Allah menyatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Apakah tentang diri-diri kamu, kamu tidak telaah, kamu tidak perhatikan, kamu tidak fikirkan? Lalu berkata mu'alif, itu Imam Ibnu Qayyim, "Wa anal insan dalilun li nafsih ala wujudi khaliqihi wa tauhidi wa sidqi rusulihi wa ithbati sifati kamalihi." Manusia itu sendiri menjadi dalil bagi dirinya tentang keberadaan penciptanya, keesaan penciptanya, kebenaran dakwah para rasulnya, dan menjadi dalil tentang tetapnya sifat-sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi semua yang ada di alam, termasuk apalagi umpamanya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bisa memberikan keyakinan bahwa Allah itu benar, risalahnya benar, dan hari akhirat itu ada. Tidak layak bagi kita untuk meragukan kebenaran dan keberadaan akhirat nanti. Inilah penjelasan yang bisa kita terangkan, keburu waktunya habis. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas perbedaan antara husnudzon kepada Allah dengan tertipu ya. Cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Afan, apa ada rencana membahas kitab Al-Milal wa Nihal? Enggak ada. Itu referensi aja rujukan, terlalu tebal ya, dan apa ya? Tidak dipandang perlu. Karena itu hanya referensi, paling menukil satu dua hal yang perlu ya. Makanya tidak pernah ada kajian para ulama, para masyayikh khusus membahas kitab Al-Milal wa Nihal. Tebal itu. Apakah benar kalau Imam Ibnu Hazm akidahnya Jahmiyah? Enggak benar sama sekali. Cuma Ibnu Hazm dipandang zahiri. Mana zahiri artinya hanya memahaminya secara zahir. Seperti contohnya tadi, kemarin Imam Ibnu Hazm menyatakan ad-dahar termasuk salah satu asmaul husna hanya karena ada hadis wa ana dahar, innallaha huwa dahar. Allah itu dahar dari itu waktu. Dari sini beliau menyatakan ad-dahar atau waktu salah satu asma Allah. Dan itu dibantah oleh para ulama seperti yang sudah kita terangkan kemarin. Tapi sampai kepada taraf Jahmiyah tidak. Termasuk dalam masalah fikih, ya. Ibnu Hazm menyatakan di antara salah satu sunnah ketika saum adalah bercengkrama dengan istri. Mencium istri, bercumbu gitu, meraba-raba. Karena apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul SAW menciumku dan meraba-raba tubuhku padahal dia sedang saum. Dari sini kata Imam Ibnu Hazm, salah satu sunnah ketika saum adalah begitu. Zahiri beliau, ya. Zahiri. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seseorang yang hijrah dan berniat nanti kelak berhadapan dengan Allah di akhirat akan mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan dan hanya mengharap semoga akan diampuni setelah berusaha maksimal, semaksimal mungkin tobat di dunia. Betul, bagus ya. Dan kalau udah tobat ketika di dunia, nanti tidak akan ditanya lagi. Dulu kan kamu pernah dosa gini-gini kan, tapi memang tobat sih. Enggak begitu. Sudah terhapus, ya. Sudah terhapus. Yang masih dipertanggungjawabkan yang tidak ditobati, ya. Nanti kalau saya ditanya, ya ngaku tapi sudah tobat. Enggak perlu begitu, pasti akan ditanya, tapi yang sudah ditobati tidak akan diungkit lagi. Bagaimana status harta orang yang sudah tobat keluar dari pekerjaan di bank konvensional? Apakah harta yang dimiliki sekarang dari hasil gajinya dulu, pekerjaan semuanya halal apa haram? Setelah dia resign, kalau seluruh hartanya dibuang, disalurkan atau apa namanya diperlakukan sebagai uang riba bank ke MCK umum dan seterusnya, tidak diambil sedikit pun, dia akan jatuh miskin ya. Nah, salah satu penyaluran dari harta yang haram boleh disalurkan ke fakir miskin yang membutuhkan, bukan untuk diri tapi fakir miskin ya. Maka kalau umpamanya orang sudah resign dari bank dan dia memiliki beberapa harta simpanan hasil dari kerja di bank, ambil untuk kebutuhan pokok dia dan keluarga plus ambil sejumlah yang bisa dipakaikan modal. Selebihnya salurkan. Bikin MCK umum, bikin jalan-jalan atau gang-gang yang becek di tembok, di beton. Ada apa, jalan Raranjul, biasanya jalan Raranjul jalan ke desa seperti ke kita gitu ya. Terus sekarang kita lumayan ya, ditambalan gitu ya. Nah seperti itu saja. Kalau kita bingung uangnya terlalu banyak ini, silakan salurkan ke yayasan-yayasan dakwah mereka yang ngatur nanti ya. Seperti pemasakan paving block di halaman-halaman untuk parkir seperti itu ya. Yang apabila tidak dipasangin paving block, apa yang terjadi? Becek ya. Kemudian jeblok pas ke masjid pasti apa? Kotor kalau musim hujan, makanya dipasang paving block. Paving block kita ini kebanyakan, tidak seluruhnya ya, kebanyakan ada yang dari uang riba juga. Dan ke sana masih banyak yang belum di paving block-kan gitu. Jadi orang di sana kalau ke sini musim hujan, dia yang penyebab jebloknya masjid. Sahawai, hitung aja sini. Nanti lihat siapa yang keluar dari rumah itu. Ya. Pertanyaannya haram atau tidak? Ilustrasinya begini, Pak. Biasanya perusahaan BUMN itu kalau kita bekerja 25 tahun, kita ditawari namanya pensiun muda. Dengan hitungan-hitungan itu sampai 75 atau 80 juta. Ya. Oh, bukan umur maksudnya. Oh. Kalau jutanya ya kaliannya loh. Nah, pertanyaannya juga, apakah haram kita memang mengajukan pensiun muda? Perusahaan mengajukan gitu, mau pensiun muda nih, saya tawarin nih, sedia atau kita pensiun biasa, ambil sama kurang lebih besar uangnya itu. Iya, barakallahu fiik. Iya, kalau sayang tadi nggak pakai mic, jadi nggak kedengaran ke semuanya. Ya. Ada pertanyaan. Di perusahaan-perusahaan suka ada tawaran pensiun muda dengan pesangon tertentu ya, berbeda dengan pensiun normal. Lebih gede mana pensiun muda sama sama ya. Jadi kalau pensiun sekarang dikasih pesangon yang jumlahnya sama dengan apabila pensiun normal nanti begitu ya. Apakah halal apa haram? Kalau itu kebijakan perusahaan yang dianggap legal ya, si owner atau orang yang berwenang di perusahaan itu menetapkan kebijakan itu, ya halal karena dia owner. Atau dia kalau toh tidak owner, penentu kebijakan. Yang apabila nanti karena sistem seperti itu menyebabkan si perusahaan itu rugi, berakibat mungkin dia dipecat oleh si owner. Kalau dia bukan owner, kalau itu perusahaan BUMN gitu, dia jadi dirutnya terus menetapkan kebijakan begitu berakibat rugi, dia bisa, track recordnya bisa buruk kan nanti ya. Nah nanti bisa dipecat, enggak mungkin dia menetapkan kebijakan itu. Semua kebijakan sudah diperhitungkan tidak akan merugikan posisi dia ya, atau perusahaan dia. Kalau itu merupakan kebijakan perusahaan dan yang menetapkan orang yang berwenang, jadi tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi prosedur, boleh ya. Kecuali kalau aturan enggak boleh, prosedur tidak membolehkan begitu, tapi ada kong kali kong, tenang saya atur ya. Asal ada asalnya ya, dia kebagian nih, saya pensiunkan kamu di usia 40 tahun dapat pesangon 500 juta, saya 50 ya, kong kali kong. Maka itu tidak boleh karena melanggar aturan. Aturan tidak begitu ya, ada manipulasi, mungkin manipulasi data ya, ada suap menyuap di sana, maka itu terlarang. Kalau memang aturannya tidak membolehkan, tapi bisa dilakukan dengan cara kong kali kong dengan orang yang bisa mengaturnya, maka tidak boleh. Tapi kalau aturannya membolehkan demikian, itu kebijakan perusahaan, kebijakan orang yang punya wewenang di sana, maka dibolehkan dan halal. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tolong beri motivasi ana untuk tetap semangat mencari rezeki. Kenapa emang mundur apa? Semenjak ana fikir dunia dan akhirat berbanding jauh, jadi merasa lebih baik habiskan waktu untuk ibadah. Kalau habis waktu untuk ibadah, ada kewajiban yang dilalaikan. Apa? Menafkahi anak dan istri. Ini udah laku belum ini orang ya? Sudah punya anak istri enggak? Kalau belum punya anak istri, dia memutuskan untuk tidak punya istri gitu ya, untuk tidak menikah. dia keluar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena menikah adalah sunnah beliau. Dan ada tiga orang sahabat yang begitu kan, saya tidak akan tidur semalaman, akan tahajud, saya akan saum terus-terusan, yang ketiga saya akan nikah. Nikah itu bisa menghambat ibadah. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disalahkan, ya. Dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Antumul ladzina kuntum kadza wa kadza, kuntum kadza wa kadza. Fa wallahi an akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Kaliankah yang berkata begini, begini, begini? Demi Allah, aku lebih takut kepada Allah. Tapi aku tidur, aku pun sholat. Aku saum, aku pun berbuka. Dan aku menikahi beberapa wanita. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Berarti itu keliru. Mendahulukan akhirat tidak berarti mengabaikan apa yang harus dia lakukan di dunia. Ya. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa-apa yang Allah tetapkan untuk kepentingan akhiratmu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia, ya. Yang terlarang adalah lebih cenderung kepada dunia mengabaikan akhirat. Adapun kita tetap punya peran, memainkan peran bagus dalam kehidupan dunia tanpa mengabaikan akhirat. Akhirat tetap prioritas. Dan peran kita di dunia juga untuk kepentingan akhirat. Belajar ilmu, kemudian untuk berdakwah. Belajar ilmu, kemudian untuk membimbing orang. Dan tidak melupakan kewajiban ke orang tua, ke istri, dan ke anak. Ya, itu yang harusnya kita lakukan. Jadi tetaplah mencari rezeki, karena itu wajib. Wajibnya apa? Karena ada kewajiban menafkahi anak dan istri. Sampai berkata Abdullah bin Mas'ud, juga Imam Ibn Abbas, talabul halali jihadun. Mencari barang yang halal, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Dan doa, apa namanya, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu berikan kepada fakir miskin atau menyantuni anak yatim, dan satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu, maka satu dinar yang kamu berikan kepada istrimu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Ibu-ibu harus menghafalkan hadis ini. Pak, mau pahala sedekah yang paling besar pahalanya ini ke istri gitu ya. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bentar lagi kan musim ibu-ibu masak daging. Sekarang juga sudah, bukan sebentar lagi. Apakah penggunaan bumbu pala saat masak daging boleh, karena ana pernah baca artikel bahwa hukum pala haram? Bukan pala itu, bukan pala bumbu, tapi pala rempah-rempah. Beda apa sama? Sama? Sama apa beda? Beda. Tahu pala yang suka jadi asinan? Apakah itu yang jadi bumbu? Kulitnya kan? Palanya biji. Taib, barakallahu fiik. Di apa namanya, diharamkannya pala oleh sebagian ulama karena efek mabuknya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Maka sedikitnya juga haram kalau dikonsumsi seperti itu. Nah, seperti yang pernah kita jelaskan di Aceh, daerah Sumut sana, kalau masak sayur suka disambur apa? Ganja sebagian. Yang apabila satu panci itu dimakan semuanya oleh seorang, teler apa tidak? Tidak. Berarti satu panci itu bukan khamr karena tidak memabukkan. Walaupun ada unsur apanya? Ganjanya. Ada alkoholnya tidak? Tidak ada. Kecuali kalau khusus ganja dihisap begitu, bisa teler apa tidak? berarti itu khamr. Kalau diisapnya begitu. Tapi kalau umpamanya sedikit dimasukkan ke dalam panci untuk menyedap rasa, dan seluruh sepanci itu dimakan oleh satu orang tidak menyebabkan mabuk, berarti satu panci itu bukan khamr karena tidak menyebabkan mabuk. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang muskir itu yang membuat mabuk itu khamar, dan semua yang memabukkan adalah haram. Adapun yang tidak memabukkan maka tidaklah haram. Sampai seperti begini. Ada minuman yang memabukkan merek, jadi sebut merek. Kalau diminum sebotol mabuk. Kita ambil satu sendok. Satu sendok. Satu sendok itu kita masukkan ke air sepanci, dikocok, air matang, atau ke galon. Ke galon. Minum air segalon itu mabuk tidak? Mabuk tidak? Tidak. Maka air segalon itu bukan khamr. Walaupun ada campuran yang tadi memabukkan, tapi kalau memabukkan itu langsung begitu haram. Tapi kalau umpamanya yang tadi itu satu sendok yang memabukkan tadi, masukkan dulu ke air segalon. Segalon berapa liter? 20 kan? Rasanya 20. Cek lagi nanti. Dikucek ya. Terus diminum semuanya satu galonnya. Apa yang terjadi? Bunghak. Tapi tidak akan mabuk. Ya berarti segalan itu bukan khamr, apapun isi kandungannya. Maka kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, itu seperti itu. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu taubahnya bagaikan najis yang masuk ke air yang jumlahnya lebih dari dua kula. Idza kana al-ma'u kullatain lam yunajjisuhu syai'un. Ya. Bila air jumlahnya berapa? Dua kulah, maka dia tidak bisa dinajiskan oleh adanya najis yang masuk ke sana. Ada najisnya. Tapi begitu masuk ke air yang dua kulah tadi, maka menjadi tidak najis. Selama tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Apa saja? Baunya, rasanya, dan warnanya. Ya. Seberi contoh. Kita berenang di kolam renang. Kira-kira ada yang ngompol enggak di sana? Pasti, ya. Pasti sejam, pasti ada yang ngompol di sana. Dan yang mau kencing, aduh saya mau kencing ke WC dulu apa gitu. Jadi hanjat heula, hanjat apa? Naik dulu dari kolam renang terus ke WC, setelah itu masuk apa begitu? Enggak, kadang-kadang mau kencing tahan dulu. Nanti setelah nyebur kencing di sana. Ada yang seperti itu? Banyak, saya tahu orang yang kayak begitu. Di sini mungkin ada, nggak saya tunjuk. Pasti itu ada yang kencing. Apakah air sekolam itu najis? Tidak, karena lebih dari dua kulah, ya. Selama salah satu di antara tiga sifatnya tidak berubah, warnanya apakah jadi kuning sekolam renang? Enggak, ya. Terus rasanya jadi, baunya jadi pesing. Hangser? Tidak. Pahang? Enggak. Juga baunya. Tetap saja bau air begitu ya. Nah seperti itu. Baik, maka tidak najis. Walaupun ada najisnya, ada tapi sedikit. Itu Syekh Al-Albani menggambarkan seperti itu. Jadi kalau ada satu tetes khamar dimasukkan ke dalam air yang banyak, kemudian kalau seluruh air itu diminum tidak memabukkan, berarti air sewadah itu bukanlah khamr, ya, bukanlah khamr. Jadi berbeda hukumnya dengan satu sendok lek. Nah, itu haram, tidak boleh, karena murni, gitu ya, masuk ke dalam kitanya dalam keadaan murni. Tapi kalau sudah campur dengan air yang amat banyak, dicampur lalu diminum seluruh airnya tidak menyebabkan mabuk, maka tidaklah menjadi khamr. Wallahu a'lam. Di pertanyaan, Ustaz, apakah ada doa biar ganteng? Masya Allah. Kalau ada dan bisa, saya sudah ganteng. Maaf di luar tema, Ustaz mohon penjelasan berkenaan dengan gerakan tangan pada saat takbir dalam sholat id atau sholat jenazah. Apakah diangkat atau sedekap? Pada takbir mengada sedekap betulnya. Pada saat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Oh, kadang-kadang imam ada angkat tangan dan ada yang sedekap, sedangkan kita tidak tahu gerakan imam jika posisi jauh dari imam. Ya, barakallahu fik. Tentang sholat id besok kita akan bahas ya. Tapi bisik si penanya ini pulang sekarang, tidak sempat mendengarkan. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian jumhur ulama mengangkat tangan baik dalam jenazah ataupun di dalam sholat id. Sebagian ulama lagi menyatakan tidak. Yang tidak diantara Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, juga Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan dalam kitab Ahkamul Idain, bahwa pendapat yang lebih kuat tidak angkat tangan. Tapi ulama ikhtilaf. Kalau di Mekah, di Madinah mengangkat tangan. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu angkat tangan. Dan para masyayikh di Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin itu menyatakan angkat tangan. Kita pernah bahas ketika membahas kitab syarah Bulughul Maram tentang bab salat sunat, bahwa mereka menyatakan sunnahnya angkat tangan. Syekh Al-Albani menyatakan tidak angkat tangan. Ya, itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Besok ikhtilafnya secara rinci kita bahas. Saya sendiri tidak angkat tangan baik dalam sholat jenazah atau dalam sholat id. Takbirnya tetap sedekap ya. Kecuali takbiratul ihram. Takbir pertama Allahu Akbar angkat tangan. Takbir-takbir berikutnya yang 7 kali di rakaat pertama di sholat id atau 5 kali di rakaat kedua tidak angkat tangan. Kalau saya yang menjadi imam, mungkin besok saya jadi imam insya Allah. Bukan besok ya, lusa ya. 3 hari lagi. Hari Rabu lah pokoknya, mau berapa hari lagi terserah. Pokoknya pas sholat id. Tapi kalau saya jadi makmum, saya akan ikut imam. Kalau saya ikut sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, angkat tangan. Karena saya tahu imamnya angkat tangan gitu. Dari mana tahu? Ya pertama, keumuman sana mengikuti fatwa masyayikh kibar yang tadi. Kedua, saya pernah sholat di belakang imamnya langsung, angkat tangan. Maka saya angkat tangan, ya. Begitu, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ustaz, apakah Ustaz mengalami belajar kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz? Saya jawab, tidak pernah ingin. Tapi enggak kesampaian. Ya, awas, jangan ada yang menyebarkan Abu Haidar murid Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz. Jangan. Dusta, iftira, hoax itu ya. Benarkah tuduhan bahwa Syekh Al-Albani tidak mempunyai guru? Tidak benar. Ada apa namanya pembelaan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam buku tersendiri. Banyak tuduhan menyatakan Syekh Al-Albani tidak memiliki guru. Kalau itu benar dalam realita, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mau belajar kepada beliau. Tidak ada seorang pun yang merekomendasikan beliau sebagai ulama mujtahid. Beliau dijuluki Bukhari-nya abad kini. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanyakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang mujaddid di setiap penghujung abad. Di abad sekarang siapa mujaddid abad kini? Kata Syekh bin Baz, aku tidak ragu, tidak syak sedikit pun bahwa mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Guru-gurunya banyak dan ada buku yang khusus mungkin tentang itu menyebutkan guru-guru dari Syekh Al-Albani rahmatullahi. Ada yang menantang, sebutkan 4 saja guru Syekh Al-Albani, saya bayar sekian. Itu bisa potol tuh orang, ya. Guru-gurunya banyak insyaallah. Ada kalau gak salah buku yang sudah terbit dengan bahasa Indonesia. Ini surat nih. Males bacanya. Surat protes. Pernyataan pertanyaan tentang haris i'tidal. Males bacanya juga. Kalau ada yang tidak i'tidal silakan. Kalau harus i'tidal mah rukun sholat wajib i'tidal ya. Maksudnya tidak sedekap. Boleh enggak, kita enggak menyalahkan ya. Tidak menyalahkan. Dan kalau umpama imamnya tidak sedekap ketika i'tidal dan saya jadi makmum, saya juga tidak i'tidal. Lihat, oh tidak i'tidal sudah ke bawah. Tidak i'tidal. Tidak sedekap ketika i'tidal. Bagaimana hukum menerima uang dari jual beli jabatan? Dalam suatu organisasi yang sudah menjadi tradisi tahun ke tahun dalam semua posisi di sana sudah dapat menjual beli jabatan. Laku enggak? Laku ya, keras lakunya ya. Iya. Kalau memang mekanisme penetapan pejabat di organisasi itu begitu, ya berarti boleh, tapi itu organisasi bejat itu. Siapa yang kaya dia akan berkuasa ya gitu ya. Itu udah semua posisi penting saya beli gitu. Nanti saya ketuanya, wakilnya saya tunjuk, ini itu bisa begitu. Jadi dia pemilik dari organisasi itu nantinya, ya. Itu bisa kita bayangkan organisasi macam apa yang seperti itu ya. Tapi kalau ADART-nya tidak demikian, tapi biasa orang yang berwenang selalu memanfaatkan apapun untuk dapat duit secara ilegal seperti itu, maka itu suap menyuap. Dan suap menyuap yang mengandung unsur apa? Kezoliman. Karena ada orang yang lebih berhak, lebih layak menempati posisi itu, gak jadi karena kita yang menempati dengan cara suap. Kita gak layak di sana. Ada orang yang jauh lebih layak, lebih pantas, lebih berkemampuan. Tapi karena uang kitalah yang menduduki, dia tidak. Berarti merampas hak orang. Suap seperti itu yang diancam dengan ar-rasi wal-murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap masuk ke dalam neraka ya. Tidak boleh yang seperti itu. Ada request ya, sesakuan. Bukan men, tentang sholat taraweh. Tapi ini sudah dilaksanakan di awal-awal. Saya bacakan requestnya. Request taraweh dipimpin Ustaz Abu Haidar. Sudah cita-cita tahun lalu. Kan sudah pernah ya di awal taraweh saya yang jadi imam tuh ya. Sudah kesampaian kan. Maksudnya di hari pertama kedua saya yang jadi imam. Sekali-kalinya. Hari pertama kedua Ramadan bukan itikaf. Mohon penjelasan sunnah-sunnah di hari raya besok ya insyaallah. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa kembali di waktu yang akan datang. Requestnya insyaallah nanti dipenuhi ya tahun depan insyaallah. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.